Tatagun alang nan sadang tabang marange ujua di ujang dahan udang mangaba cando iko laiden uku bayang bayang antaro kita jawah bedonyo udah ame denan suaso lah bule ayah di pambulua lah bule katoyo dekmu pakai mangko tajami cinta kita hati kini udah pake laba duto deulah rayu bungo kakambang sampai mandukan cinta diulah janji angin sarugo cinta karam hitapi dake tapi anyam cinta karam di tangan mangkonyo tabedo dalam dado mangko gabah di hari sanjo tatagun alang nan sadang tabang marange ucua di ujang dahan udang mangaba cando iko laiden uku bayang bayang antara kita jawab bedonya udah ame denan suaso lah bule ayah di pambulua lah bule katoyo dekmu pakai mangkok.